Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan penjelasan tentang ayat tentang wajah, dan perlu diketahui bahwasanya melihat wajah Allah Ta'ala adalah sebuah kenikmatan yang terbesar di surga. Oleh karena itu, sungguh orang-orang yang menyimpang keyakinannya tentang wajah Allah ini sangatlah merugi, karena Allah jadikan kenikmatan terbesar di surga adalah melihat wajahnya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan surga? Maka mereka, penduduk surga maksudnya, menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab neraka? Maka pada waktu itu Allah membuka hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keuntungan menjadi Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani khususnya penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sungguh berbuah sebuah kenikmatan mereka dijanjikan, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mendapatkan kenikmatan yang terbesar di surga. Kemudian pertanyaan yang ini merupakan tuntutan ataupun buah kita mempelajari sifat Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala adalah bagaimana kita bisa meraih kenikmatan terbesar, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Munawi rahimallahu taala menjelaskan, yaitu ia meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan dia dibangkitkan di atas hal tersebut. Jadi seorang kalau semasa hidupnya terbiasa menjalani hidupnya dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibuktikan bersungguh-sungguh mengenalnya, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya, atau yang disebut dengan dia memiliki ilmu ma'rifatullah. Juga demikian dibuktikan mencintai Allah itu dengan mengamalkan tuntutan ma'rifatullah berupa ibadatullah, beribadah kepada Allah alal basirah, maka dia akan mendapatkan janji atau satu hal, janji kenikmatan berupa dia akan dibangkitkan sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga pun bisa mendapatkan kenikmatan terbesar, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan atau sejenis dengan amalan. Kalau amalannya itu suka mencintai Allah, suka mengenal Allah di dunia, suka melaksanakan tuntutan ma'rifatullah di dunia dengan beribadah kepada Allah dengan benar, melaksanakan tuntutan pada yang terdapat dalam setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, kelezatan melihat wajah Allah pada hari kiamat mengikuti kelezatan mengenal Allah dan mencintainya sewaktu di dunia. Barang siapa yang seseorang tidak begitu gusar hatinya ketika banyak jahil, banyak tidak faham tentang nama dan sifat Allah, maka khawatirkan dirinya. Jangan-jangan dia tidak termasuk orang yang bisa mendapatkan karunia terbesar ini, yaitu bisa melihat wajahnya, karena al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Namun ketika seorang itu merasa terus menginginkan mengenal Allah dan merasakan kenikmatan dan kelezatan iman ketika mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin taat beribadah kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, ketika semakin banyak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, maka besarkan harapan Anda kepada Allah Ta'ala, agar Allah menganugerahkan kepada Anda kenikmatan yang terbesar ini, yaitu bisa melihat wajahnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini dapat kita ketahui betapa sengsaranya mu'attilah ahlu ta'til, yang menolak sekian banyak sifat-sifat Allah, dan betapa sengsaranya mumathilah ahlu tamthil, yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dan betapa bahagianya menjadi kelompok tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah kenikmatan yang besar. Semoga kita bisa istiqomah di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin, itsbatul yadain lillahi ta'ala fil Qur'anil Karim, penetapan dua tangan bagi Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Artinya Allah memiliki dua tangan, itu sebuah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya adalah dalam surat Sad ayat 75, dan juga demikian di dalam surat Al-Ma'idah ayat 64. Di dalam firman Allah tersebut, Allah Ta'ala berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Jelas sekali di sini Allah Ta'ala berfirman kedua tangan, yang artinya kedua tanganku. Ini menunjukkan penetapan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga demikian ayat yang berikutnya, ketika Yahudi pun menetapkan Allah memiliki tangan. Ini faedah yang menarik dari ayat yang kedua. Waqalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Walaupun dia salah memahami tentang sifat Allah yang lain, namun mereka benar memahami sifat Allah al-yad, bahwasanya Allah memiliki tangan. Akankah seorang yang mengaku muslim gara-gara tercemar mu'attilah, aliran ta'til, kemudian lebih buruk daripada Yahudi yang menetapkan bagi Allah sifat tangan? Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini pun terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enggak mungkin enggak mungkin Yahudi mengatakan yadullah maglulah ketika dia sadar mengucapkan itu, waras akalnya kemudian menolak bahwasanya Allah memiliki tangan. Karena ketika tangan disandarkan kepada Allah, artinya itu penyandaran sifat kepada mausufnya, sifat kepada yang disifatinya. Tangan sifat, mudhaf ilaihnya yaitu kata Allah, maka itu adalah mausuf, yaitu zat yang disifati. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus meyakini bahwasanya Allah memiliki tangan yang sungguhnya sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan makhluk, dan ini merupakan sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa ada, sifat yang terus-menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, pernyataan Yahudi bahwasanya tangan Allah maglulah, terbelenggu, itu maksudnya adalah mensifati Allah dengan bakhil. Mensifati Allah dengan bakhil. Maka justru al-jaza min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalan. Allah jadikan mereka orang yang termasuk abkhalun nas, paling bakhilnya manusia sampai detik ini. Karena perbuatan kakek moyangnya dahulu menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala tangannya maghlulah terbelenggu, waliyadubillah. Dan Allah bantah mereka, Allah jelaskan bahwasanya kedua tangan Allah terbuka, maksudnya adalah terbuka dengan luas pemberiannya dan kedermawanannya yang sempurna. Jadi sungguhnya Allah Ta'ala maha dermawan, adapun mereka lah yang justru bakhil. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari bab ini, penetapan bahwa Allah memiliki tangan yang jumlahnya dua, dan tangan di sini adalah tangan yang sebenarnya, sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Kemudian faedah, kesimpulan kedua adalah batilnya takwil, yaitu tafsiran yang batil terhadap tangan Allah, ditafsirkan kekuasaan ataupun nikmat, sembari meniadakan penetapan sifat tangan yang sebenarnya bagi Allah. Ini batil. Karena kalaulah seandainya tangan Allah itu, saya ulangi, kalaulah seandainya tangan Allah itu ditafsirkan dengan kekuasaan dan nikmat Allah, maka kita katakan kekuasaan dan nikmat Allah tidak hanya dua jumlahnya. Padahal dalam ayat yang pertama tadi jelas sekali menunjukkan jumlah tangan Allah itu dua. Maka bagaimana dikatakan nikmat Allah hanya dua jumlahnya, kekuasaan Allah hanya dua jumlahnya. Kemudian yang berikutnya, semua makhluk, bantahan yang kedua, semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah, bukan khusus Nabi Adam alaihissalam. Padahal dalam ayat ini jelas, ini pemuliaan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya tangan itu diartikan kekuasaan, maka tidak ada kekhususan yang nampak dari di dalam ayat ini. Karena semuanya juga selain Nabi Adam alaihissalam juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Kemudian bantahan yang ketiga, bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan benarnya takwil mereka tersebut. Benar, tidak ada dalil yang menunjukkan benarnya takwil mereka tersebut. Juga demikian, yang keempat adalah bahwasanya takwilan mereka menyelisih zahir dari nas. Makna yang segera tertangkap dari nas itu ketika dibacakan, maka maksudnya ya kedua tangan yang sebenarnya, bukan kekuasaannya. Kemudian bantahan yang kelima adalah mereka menyelisih ijma' as-salaf. Ijma' as-salaf atas zahir dari lafaz dalam ayat tersebut. Karena kalau seandainya mereka para salafus saleh memahami makna yang menyelisih zahir lafaz, tentu mereka akan menukilkannya. Oh, maksudnya ini bukan tangan yang sungguhnya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, oh maksudnya demikian dan demikian. Berkata Umar bin Khattab, oh maksudnya demikian dan demikian. Tapi mereka tidak pernah menukilkan satupun tafsiran yang menunjukkan menentang penetapan sifat tangan yang sebenarnya. Mereka orang-orang yang asli Arab, yang paling faham, paling fasih dalam berbahasa Arab termasuknya. Mereka pada tidak menukilkan makna yang menyelisihi zahir dari nas. Menandakan mereka ijma' sepakat bahwasanya zahir nas itulah yang murad, yang dimaksud. Karena tidak pada berselisih pendapat, tidak pada geger, tidak pada gaduh, tidak pada kemudian bersilang pendapat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Itu menandakan mereka menyepakati zahir nas. Makna yang segera tertangkap, tidak butuh pemikiran lebih lanjut ketika nas itu dibacakan. Itulah zahir dari nas. Sebagaimana berulang-ulang saya sampaikan, bagaimana kalau orang Indonesia kemudian mengatakan tangan saya sakit, saya tidak bisa menulis maaf, di papan tulis maaf untuk pertemuan kali ini. Kalau kalian pada diam, enggak pada eyel-eyelan satu sama lain, sama-sama orang asli Indonesia, artinya kalian ijma' orang Indonesia bahwasanya makna tangan saya sakit itu bukan wakil dari saya. Tangan kanan saya sakit tadi bukan wakil dari saya, tetapi sungguh-sungguh tangan kanan yang sebenarnya. Kalau seandainya tangan kanan yang saya maksudkan tadi adalah wakil saya, tentulah kalian akan, logika yang apa namanya, yang benar, kemungkinan kuatnya, begitu maksudnya, kalian akan bersilang pendapat. Oh, maksud ustaz itu adalah wakilnya yang sakit. Oh, maksud, dan seterusnya. Tidak demikian. Diamnya kalian menunjukkan kalian sepakat, yang diambil adalah zahir dari nas. Berikutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penetapan dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Itsbatul ainain lillahi taala. Di dalam ayat ini terdapat tiga ayat. Sekumpulan ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah, yaitu berupa dua mata. Artinya Allah memiliki dua mata. Mata Allah jumlahnya dua, tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala tidak sama dengan mata makhluk, dan ini termasuk sifat dzatiyah. Dari ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Disebutkan ayun artinya mata, dan juga demikian pada ayat yang kedua, tajri bi ayunina, juga disebutkan ayun juga mata. Pada ayat yang ketiga, walitusna ala aini, juga disebutkan mata dan disandarkan kepada Allah, mataku. Ini jelas tiga ayat ini menunjukkan penetapan sifat mata bagi Allah. Saya sarankan agar kita berjalan bisa menyelesaikan kitab ini, maka sebelum masuk sudah membaca ayat dan terjemahannya. Saya hanya menukilkan petikan-petikan yang menjadi syahid ataupun mengkoreksi terjemahan yang saya pandang perlu untuk dikoreksi ataupun ditunjukkan yang lebih utama dari terjemahan yang ada. Baik. Ikhwan fillah, ayat yang pertama, di dalamnya terdapat perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap hukum Allah yang syar'i maupun kauni. Ini menandakan untuk melaksanakan hukum Allah yang syar'i perlu kesabaran. Demikian juga untuk menghadapi, menerima hukum Allah yang kauni, yang baik tentu kita katakan, kita ridha terhadap terhadap di samping penetapan oleh Allah Ta'ala terhadap hukum kauni, dan juga demikian peristiwanya. Adapun jika peristiwa yang Allah tetapkan dengan hukum kauni tadi merupakan perkara yang dibenci oleh Allah, maka yang kita ridhai dari kedua hal tadi hanyalah yaitu penetapan hukumnya oleh Allah Ta'ala. Adapun peristiwanya karena dibenci oleh Allah tidak kita ridhai, kita benci, tapi tetap penetapannya kita ridhai. Seperti itu. Adapun kalau penetapannya, penetapan hukum kauni berupa peristiwa yang dibenci oleh Allah, maka peristiwanya yang kita benci, penetapannya tetap kita ridhai. Kalau peristiwanya juga diridhai, maka yang kita ridhai dua. Penetapannya sekaligus juga, yaitu peristiwanya. Kemudian, dan Allah kabarkan bahwa dirinya pasti melihatnya, dan menjanjikan akan menjaga, memelihara, dan memperhatikannya. Maka penglihatan pada firman Allah dalam surat At-Tur ayat 48 ini, maka menunjukkan penetapan sifat mata. Karena memang ayun itu jamak dari ain, mata. Adapun mengandung makna, konsekuensi bahwasanya Allah menjaga, memelihara, dan memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga kita tetapkan. Namun yang asal, yang pokok, faedah yang pokok berupa penetapan sifat mata bagi Allah Ta'ala haruslah kita tetapkan. Nah, kalau ahlu ta'til tidak, mereka yang asal ditolak. Mereka tafsirkan dengan tafsiran konsekuensi misalnya dalam rangka untuk menolak yang asal, menolak yang pokok, yaitu penetapan sifat mata bagi Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, pada ayat ini, pada ayat yang kedua, yaitu di dalam ayat ini, yaitu disebutkan pada ayat kedua dengan bentuk jamak juga, bi'ayunina. Bermakna penglihatan dan penjagaan kami. Berarti dalam ayat ini terdapat penetapan mata karena ayun jamak dari ain, namun juga demikian mengandung makna penglihatan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ketiga pun juga demikian. Ketika Allah berfirman walitusna ala aini, bermakna yaitu ditarbiyah, dipelihara di bawah penglihatan dan penjagaanku. Itu makna walitusna ala aini, ditarbiyah atau dipelihara di bawah penjagaanku dan penglihat, di bawah penglihatan dan penjagaanku. Penglihatan di sini maksudnya adalah tentu dengan mata, sehingga otomatis menunjukkan penetapan mata karena memang lafadznya pun juga ain. Artinya Allah melihat dengan mata, sehingga kalau ada tafsiran penglihatan pada walitusna ala aini, itu otomatis sesungguhnya yang menafsirkan itu adalah menetapkan sifat penetapan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada qarinah dalam penafsiran itu dalam rangka untuk meniadakan yang pokok, faedah yang pokok yaitu penetapan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan dari bab ini, bahwasanya dalam bab ini terdapat penetapan bahwa Allah memiliki mata yang sesungguhnya dan jumlahnya ada dua. Dari mana? Tidak disebutkan dalam ketiga ayat ini, tetapi disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta mata yang satunya. Diambil kesimpulan kalau begitu jumlah mata Allah dua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Adapun ahlu tahrif dan ta'til, mereka mentakwilkan mata Allah dengan penglihatan tanpa, ini catatannya, tanpa diiringi dengan menetapkan sifat mata yang hakiki, yang sebenarnya. Dan meyakini penyebutan mata di dalam ayat bi'ayunina bermakna penegasan melihat, yaitu benar-benar melihat. Jadi kalau mereka, kalian bantah, kalian menafsirkan ini penglihatan, bi'ayunina ini, iya. Tapi ini lafadznya kok ayun, ini kan jamak dari ain. Nah jawaban mereka apa? Ini untuk menegaskan melihat, benar-benar Allah melihat, seperti itu. Repot sudah kalau seperti ini. Padahal jelas yang yatabadzar fi dzihn, makna yang segera tertangkap yaitu zahirun nas, jelas ini menunjukkan penetapan mata. Bantahannya adalah yang pertama menyelisih zahir dari lafaz, makna yang segera tertangkap oleh pikiran tanpa butuh pemikiran yang mendalam. Kemudian yang kedua menyelisih ijma' salaf. Kalian lebih pintar dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, tidak. Kalau kalian menyatakan tidak, kalau menyatakan, kalian menyatakan iya, berarti kalian sombong. Kalau kalian mengatakan tidak, sekarang kita lihat mereka pada kebingungan mentakwilkan makna ayat ini seperti kalian atau tidak. Keluar dari lisan-lisan mereka yang mulia tafsiran seperti kalian atau tidak. Seperti itu. Padahal mereka lah yang mengaji langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya ini tafsirannya bukan penetapan mata yang sesungguhnya bagi Allah, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan ayat ini kepada para sahabat akan memperingatkan, langsung memperingatkan, jangan dipahami ini bahwasanya Allah memiliki mata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat raufur rahim. Sangat kasih sayang kepada mereka. Sayang sekali kalau mereka terjatuh dalam keyakinan yang batil. Kalau seandainya keyakinan Allah memiliki mata itu batil. Nah, tentulah akan berkata jangan dipahami. Ini enggak sesuai dengan zahir nas. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan demikian. Para sahabat tidak ada yang satu pun yang memahami demikian. Lah kok orang sekarang atau orang zamannya Mu'attilah pertama kali muncul kok mengatakan seperti itu. Ini dari mana mengambilnya? Bukan dari ajaran agama Islam. Hakikatnya mereka bikin-bikin sendiri. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bantahan yang ketiga, bahwasanya mereka tidak memiliki dalil yang menunjukkan makna mata sebatas penglihatan tanpa diiringi dengan menetapkan sifat mata yang hakiki. Coba tunjukkan satu ayat pun atau satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan bahwasanya kata ayun ditafsirkan dengan penglihatan tanpa boleh menetapkan makna yang pokok yaitu penetapan mata. Mana ada? Tidak ada satupun dalil yang menjadi landasan atau dasar mereka, pegangan mereka. Kemudian catatan yang perlu kita perhatikan, setelah kita mempelajari dalil tentang mata dan tangan Allah, bahwa di dalam dalil penyebutan mata dan tangan Allah ada tiga bentuk. Terkadang Allah menyebutkan dalam bentuk mufrad, kata tunggal. Terkadang Allah sebutkan dalam bentuk muthanna, kata jumlah dua yang menunjukkan dua. Terkadang Allah sebutkan dalam bentuk jama' a'yun. Terkadang disebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal. Terkadang dua, baik secara zahir lafad maupun secara konsekuensi. Terkadang jama'. Ini semua tidaklah saling bertentangan. Tetap harus kita yakini bahwasannya jumlah mata dan tangan Allah hanya dua. Adapun terkadang disebutkan satu, bagaimana bentuk mufrad yang disandarkan kepada kata yang sesudahnya, mufrad yang mudhaf, ini menunjukkan umum mencakup seluruh keterangan tentang tangan dan mata Allah. Jadi tidak bertentangan dengan keterangan mata dan tangan Allah itu ada dua. Karena semua keterangan tentang tangan dan mata Allah, mau terkait dengan keterangan jumlah maupun keterangan yang lainnya, maka tercakup dalam mufrad yang mudhaf. Mufrad yang mudhaf. Dalam bahasa kita pun juga terpakai hal itu. Tidak selamanya ketika kita menyebutkan tentang pengkabaran tangan kita, kita katakan senantiasa pakai kata jumlah dua. Merepotkan itu bagi kita. Setiap kali menyebutkan kata tangan harus tertuntut kita menyebutkan kata dua. Merepotkan itu. Dalam banyak hal cukup kita katakan tangan saya sakit. Tangan saya yang jumlahnya dua. Enggak dadak harus begitu dalam setiap keadaan. Tapi maksudnya ketika kita katakan pakai kata mufrad tunggal tangan saya, maksudnya seluruh ciri khas yang menjadi sifat tangan saya, entah dari sisi kekekaran, entah dari sisi jumlah, entah dari sisi cacat atau tidaknya, semuanya masuk tercakup dalam mufrad mudhaf tadi, tangan saya tadi. Tangan yang menjadi ciri khas itu milik saya, gitu. Termasuk jumlahnya juga, kalau dia memiliki tangan hanya satu karena kecelakaan misalnya, maka masuk dalam cakupan tangan saya. Kemudian yang kedua, jika bentuk itu dua, maka menunjukkan, yaitu musanna, menunjukkan jumlah. Ketiga, kalau bentuk itu jamak, nomor tiga maksudnya, bukan kalau tiga. Kalau bentuk jamak, maka menunjukkan pengagungan, bukan menunjukkan jumlah. Jadi tidak bertentangan dengan keterangan mata dan tangan Allah itu ada dua. Dalam bahasa kita pun kalau jamak itu juga kita menyebutkan kami. Kami keluarga besar, kami dan seterusnya. Ini yang menunjukkan untuk pemuliaan kalau di kita. Padahal yang bicara di depan podium, cuman di atas podium cuman satu orang saja. Tapi dia mengatakan kami dari keluarga besar ini dan itu ikut menyampaikan demikian dan demikian. Ikut bersuka cita dan seterusnya. Seperti itu. Padahal satu orang yang mengatakan. Tetapi ingin memuliakan keluarga besarnya. Ingin menunjukkan makanah, kedudukan keluarga besarnya. Itu di kita aja yang yaitu untuk tujuan memuliakan, itu juga berlaku. Maka bentuk jamak menunjukkan pengagungan. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan sifat as-sam'u mendengar dan al-basaru melihat. Dan nama Allah as-sami' dan al-basir itu juga sebagaimana dahulu sudah saya sampaikan itu merupakan nama Allah. Walaupun dalam ayat-ayat ini tidak ada satu yang menunjukkan kata as-sami'. Ada satu. Penekanannya pada penetapan sifat, yaitu sifat as-sam'u mendengar dan al-basaru. Jangan salah, jangan tertukar. Ini bukan nama tapi sifat. Kalau sifat as-sami'u, kalau sifat al-basiru, nama Allah as-sami'u al-basiru, tapi kalau sifat as-sam'u al-basaru itu sifat. Sifat mendengar dan melihat. Di dalam ayat ini terdapat 7 ayat. Sekumpulan ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah as-sam'u dan al-basaru. Ayat yang pertama, karena makna as-sam'u itu banyak macam-macam dan juga demikian makna al-basaru yaitu basarullah penglihatan Allah, makna sam'ullah pendengaran Allah itu banyak. Maka mari kita perhatikan pada ayat yang pertama itu menunjukkan makna yang mana dari as-sam'u, sam'ullah. Walaupun menunjukkan makna ini dan itu, namun kita tidak boleh mengingkari penetapan sifat mendengar dan melihat bagi Allah Ta'ala. Ayat yang pertama pada bab ini menunjukkan makna al-ihatah, peliputan. Ayat yang kedua menunjukkan at-tahdid, ancaman. Nanti sambil saya jelaskan. Ayat yang ketiga menunjukkan at-tahdid, ancaman. Ayat yang keempat menunjukkan at-ta'yid, an-nasru wa ta'yid, pertolongan dan peneguhan. Ayat pertama al-ihatah, al-ihatah peliputan, al-ihatah. Ayat kedua at-tahdid, ayat ketiga at-tahdid, ancaman. Dan ayat keempat an-nasru wa ta'yid, pertolongan dan peneguhan. Ayat yang kelima menunjukkan al-ilmu war-ru'yah, mengetahui, yaitu ancaman, al-ilmu ar-ru'yah atau at-tahdid, ancaman. Kemudian berikutnya, jadi ada tiga saya tuliskan di sini, al-ilmu war-ru'yah atau dalam kurung at-tahdid. Kemudian yang keenam menunjukkan ar-ru'yah wa idrakus saud. Al-ilmu war-ru'yah, kalau yang tadi al-ilmu war-ru'yah melihat, ilmu melihat atau at-tahdid ancaman. Kalau yang ayat ke-6 ar-ru'yah melihat, wa idrakus saud dan apa? Dan penangkapan suara. Penangkapan suara. Ayat yang ke-7 menunjukkan at-tahdid ancaman. Jadi jangan salah kaprah, biasanya orang kalau menyebutkan ar-ruqyah itu dengan ar-ru'yah. Ar-ru'yah. Jadi siapa yang bisa meru'yah? Meru'yah. Ada akhwat sakit kesetanan, kemasukan jin. Siapa yang bisa meru'yah? Meru'yah itu nazar, mau kawin apa mau apa ngobati. Nah, kalau ngobati ruqyah. Ruqyah. Bahasa Arab itu apa? Bahasa Arab itu sensitif. Takjilan, ayo kita takjilan Ramadan. Apa takjilan? Kalau takjilan nanti habis sholat tarawih baru buka puasa. Takjil, menunda. Kalau takjil, nah ini apa? Mensegerakan. Kamu mau takjilan apa takjilan? Baik, ini apa namanya? Sesuatu yang sederhana tapi jadi apa orang Arab yang tadinya ingin kita gembirakan jadi marah, bisa jadi seperti itu. Ini perlu kehati-hatian di dalam berbahasa Arab. Kemudian kesimpulan bab ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala sebutkan fi'il sami'a. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Pada ayat kedua juga demikian, sami'a Allah. Pada ayat ketiga juga demikian, fi'il juga nasma'u, la nasma'u. Saya ulangi, la nasma'u. Dan juga demikian ayat yang berikutnya juga fi'il juga, ayat berikutnya yara juga demikian fi'il dan seterusnya. Baik, kesimpulannya bahwasanya terdapat penetapan sifat Allah as-sam'u wal basar dan al-basar melihat. Adapun macam-macam makna sam'ullah adalah sebagai berikut. Pendengaran Allah itu bisa bermakna al-ijabah, pengkabulan. Merupakan yang berarti, apa maknanya, ya apa faedahnya kita memahami macam-macam makna dari sam'ullah, pendengaran Allah. Sebagaimana sudah saya sampaikan, secara umum namanya sam'ullah itu bermacam-macam maknanya, namun secara umum kita katakan haruslah tetap adanya penetapan yang asal, yaitu pendengaran, tetapi ada tambahan makna. Berupa al-ijabah yang pertama. Jangan dipahami kalau al-ijabah kemudian tidak mendengar. Enggak boleh yang seperti itu. Al-ijabah artinya pengkabulan. Allah mendengar doa Anda. Maksudnya selain mendengar juga apa? Semoga Allah mendengar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doa Anda. Walaupun lafadznya pakai kata mendengar, cara menerjemahkannya, semoga Allah mengkabulkan doa Anda. Inilah, jika tidak salah ingat, antum cek kembali di dalam lafadz sholat yang biasa kita ucapkan, sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a di sini juga diartikan, yaitu jika tidak salah ingat, di artikan yaitu mengkabulkan sepertinya. Mengkabulkan. Yaitu mengkabulkan harapan orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala supaya amalannya itu diterima, supaya amalannya itu yaitu diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Wallahu ta'ala alam sahab. Sebatas yang saya ingat demikian, antum periksa kembali dalam syarah ucapan sholat. Baik, berikutnya idrakus saud. Sebentar, mengapa kita mempelajari ini? Mempelajari macam-macam makna sam'ullah atau basarullah. Di antara faedahnya adalah untuk memilah-milah mana yang termasuk sifat fi'liyah dan mana yang termasuk sifat dhatiyah. Kalau kita sudah paham ini yang termasuk sifat fi'liyah dan ini termasuk sifat dhatiyah, maka kita tidak tersesat, tidak memiliki keyakinan yang sesat. Kalau al-ijabah itu karena maknanya adalah pengkabulan, maka merupakan sifat fi'liyah sesuai dengan kehendak Allah. Jika ada sebabnya, maka Allah berkehendak untuk mengkabulkan. Jika Allah menghendaki kemudian mengkabulkan, maka Allah kabulkan. Jika Allah tidak menghendaki mengkabulkan, maka Allah tidak mengkabulkan. Kemudian yang kedua, idrakus saut, penangkapan suara. Jadi namanya mendengar itu terkait dengan suara. Idrakus saut. Nah, karena maknanya adalah penangkapan suara, maka enggak mungkin dikaitkan dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah baru bisa mendengar suara. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak bisa mendengar suara. Tidak boleh kita bawakan seperti ini. Maka idrakus saut itu adalah sifat dhatiyah. Allah senantiasa maha mendengar. Allah senantiasa mendengar setiap suara. Kalau ada pertanyaan, Allah bisa mendengar enggak? Sesuatu yang terkait dengan mubsorot, yaitu penangkapan perkara yang melihat, atau dibalik seperti ini. Kalau nanti terkait dengan yaitu penangkap terkait dengan melihat. Namanya melihat itu adalah melihat sesuatu yang menjadi objek penglihatan. Nah, kemudian kalau ada orang akal-akalan, Allah bisa enggak melihat suara? Kita katakan ya, akhi, namanya suara terkait dengan pendengaran. Dari awal pertanyaanmu sudah perlu dipertanyakan, pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Pertanyaanmu sendiri dari awal sudah perlu dipertanyakan. Beres enggak kamu? Genep enggak? Itu kalau bahasa Jawanya. Genep enggak kamu? Allah bisa enggak mengangkat sesuatu yang dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Allah bisa enggak mengangkat batu yang besarnya melebihi dari dirinya? Nah, ini pertanyaan yang butuh dipertanyakan. Dari awal sudah salah. Tanyanya saja sudah salah. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Karena tidak ada batu yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diangkat oleh Allah Ta'ala. Pertanyaanmu saja sudah salah. Kalau namanya suara terkait dengan sam'ullah. Kalau mubsarat, perkara-perkara objek-objek yang dilihat terkait dengan basarullah. Seperti itu. Maka ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Kalau terkait dengan idrakus saut, masih terbagi menjadi tiga makna lagi. Sehingga kalau kita mendapatkan ayat, ini yang mana ini? Begitu. Kalau idrakus saut yang mana ini? Jadi membaca ayat Al-Quran seperti membaca tafsir. Kalau paham kaidah-kaidah, kalau paham pembagian-pembagian yang seperti ini. Terbagi tiga. Yang pertama adalah al-ihathah. Pendengaran dengan maksud penjelasan tentang keumuman peliputan pendengaran Allah terhadap seluruh suara. Tidak ada satupun suara kecuali dia mendengarnya. Itu maksudnya. Walaupun suara itu di kegelapan malam. Ditumpuk dengan kegelapan awan yang gelap. Dengan hujan yang lebat yang kemudian menimbulkan kegelapan pula. Kemudian di balik ombak yang tinggi. Di dalam samudra dasar laut. Ada suara ikan-ikan kecil. Bersuara dalam detik yang sama ketika saya mengatakan A. Ketika itu pula. Kemudian ikan kecil yang di dasar lautan. Ditumpuk dengan kegelapan demi kegelapan tadi. Tetap. Didengar oleh Allah, tetap Allah mendengarnya tanpa sedikit pun kesulitan dalam waktu dan detik yang sama secara bersamaan. Allah tidak disibukkan mendengar suara saya dengan mendengar suara ikan yang kecil di situ, di sana, apalagi mendengar santri yang sedang gibai ustadznya di pojok sana misalnya. Misalnya, bukan berarti saya jangan melihat ke belakang. Saya tidak ada kaitannya dengan itu. Ini cuma contoh saja. Nah, begitu ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada hubungan, tidak ada apa? Tidak ada berat sedikit pun, tidak ada kesulitan sedikit pun. Ini memunculkan rasa khauf, takut seorang berbuat kemaksiatan dengan suara karena yakin Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar. Itu dak buah baik dari mengenal Allah Ta'ala, mengenal sifat-sifatnya dalam hal ini yaitu sifat as-sam'u. Kemudian yang kedua dari idrakus saut adalah makna an-nasr wa ta'yid, pendengaran dengan maksud pertolongan dan peneguhan. Kemudian yang ketiga adalah at-tahdid, yaitu pendengaran dengan maksud ancaman. Ketiga-tiganya, baik at-tahdid, an-nasr wa ta'yid maupun al-ihathah, ini semuanya haruslah diiringi dengan penetapan apa? Penangkapan suara. Artinya penetapan sifat as-sam'u bagi Allah. Walaupun ada makna al-ihathah, makna tambahan al-ihathah, walaupun ada makna tambahan an-nasr wa ta'yid, dan walaupun ada makna tambahan at-tahdid, ancaman, tetap makna yang pokok mendengar harus kita tetapkan. Yang berikutnya adalah macam-macam makna basarullah. Jadi di antara faedahnya kita mengenal macam-macam makna mendengar, makna bagi Allah Ta'ala, dan juga macam-macam makna melihat bagi Allah Ta'ala adalah kita bisa berhusnudzon kepada ahlu tafsir. Ketika menafsirkan dengan bukan zahir, secara zahirnya bukan kata-kata apa? Mendengar. Tetapi petikan yang disampaikan kepada kita dari ahlu tafsir adalah tidak memakai kata mendengar. Bisa jadi pakai kata at-tahdid, bisa jadi pakai kata al-hata, bisa jadi pakai kata an-nasr wa ta'yid. Namun maksudnya adalah tetap menetapkan yang asal, yang pokok, yaitu mendengar. Adapun basarullah, macam-macam maknanya adalah yang pertama al-ilmu, penglihatan dengan makna mengetahui. Yang kedua adalah ar-ru'yah al-basariyah, penglihatan dengan makna melihat, yaitu menangkap objek penglihatan dengan matanya. Karena kok ditambahkan dengan matanya, yaitu dengan mata Allah? Ya karena dalam dalil disebutkan kata a'yun. Maka haruslah kita tetapkan namanya melihat di sini pastilah dengan mata. Adapun kalau mendengar, apakah kita boleh katakan Allah mendengar dengan telinga? Maka jawabannya tidak boleh kita katakan ya dan tidak boleh kita katakan tidak. Itulah konsekuensi sikap tauqifiyah, persis dengan dalil di dalam meyakini sifat-sifat Allah. Kalau di dalam dalil ada penetapannya seperti melihat dengan mata, maka kita tetapkan. Kalau ada dalam dalil ada peniadaan sifat aib dari diri Allah, maka kita tiadakan seperti peniadaan sifat zalim. Kita tiadakan karena dalam ayat ada peniadaan sifat zalim dari diri Allah. Kita tiadakan, itu namanya tauqifiyah. Dan kalau dalam dalil tidak ada peniadaan dan tidak ada penetapan terhadap suatu sifat, maka kita pun enggak berani meniadakan dan enggak berani menetapkan kecuali jika mengandung makna aib bagi Allah. Seperti itu kaidahnya. Karena di dalam dalil tidak disebutkan Allah mendengar dengan telinga, dan di dalam dalil tidak disebutkan bahwasanya Allah tidak mendengar dengan telinga, maka kita pun tidak menetapkan dan tidak meniadakan. Karena sebagian sifat-sifat Allah tidak Allah kabarkan kepada kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu sesungguhnya mempelajari sifat-sifat Allah ini sangat penting bagi semua kalangan. Mengenal Allah itu tidak mungkin seperti sebagian masyarakat yang itu diajarkan hanya kepada anak-anak TK saja. Allah itu demikian-demikian, Allah itu demikian-demikian. Sesungguhnya guru-guru TK pun juga butuh ketika ditanya, karena anak-anak itu kalau tanya kan yang apa mungkin yang rumit-rumit bagi guru TK. Allah demikian-demikian enggak? Allah bisa demikian enggak? Allah bisa demikian. Nah, untuk menjawabnya butuh ilmu. Butuh ilmu. Bisa jadi anak akan bertanya, Allah mendengar dengan dua telinga enggak? Ketika kita menjelaskan Allah itu awas, kalian dilihat oleh Allah, jangan nakal. Jangan nakal. Allah melihat dengan matanya. Langsung si anak loading langsung pikirannya. Sut, muter-muter. Ketemu logika. Kalau begitu Allah mendengar dengan dua telinga tidak, ustazah misalnya. Nah, dengan di sini perlu sikap berilmu sebelum al-qaul wal-amal. Nah, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ar-ru'yah al-basariyah, penglihatan dengan makna melihat, yaitu penangkapan objek penglihatan dengan mata, sehingga kalau dikatakan Allah bisa melihat suara tidak, ya kita katakan kalau seandainya suara itu perkara yang sekaligus bisa menjadi objek penglihatan, ya pasti Allah bisa. Tapi kalau suara itu bukan sebagai objek penglihatan, yaitu terkait dengan pendengaran Allah. Kita jawab seperti itu. Nah, makna yang kedua ini masih terbagi menjadi tiga lagi. Ru'yah al-basariyah masih terbagi menjadi tiga lagi, yaitu al-ihathah wal ilm yang pertama, penglihatan dengan maksud penjelasan tentang keumuman peliputan penglihatan Allah terhadap seluruh objek penglihatan. Jadi ingin jadi faedahnya menunjukkan, saya ganti demikian kalimatnya, menunjukkan bahwasanya Allah Maha melihat seluruh objek penglihatan, tidak ada satupun, walaupun tertutup dinding yang tebal sekalipun, Allah tetap bisa melihatnya. Walaupun sesuatu itu tersimpan di dalam dada kita, Allah bisa melihatnya. Jika itu terkait dengan perkara objek penglihatan, maka Allah pastilah bisa melihatnya. Walaupun hati tidak bisa kita lihat, namun Allah tetap bisa melihatnya. Jika memang tafsiran mudghah dalam hadis diartikan objek penglihatan, tinggal dilihat dalam tafsiran ulama tentang hal itu. Berikutnya ikhwani fillah, yang kedua adalah an-nasr wa ta'yid, penglihatan dengan maksud pertolongan dan peneguhan. Allah melihat, maknanya di samping melihat dengan mata juga menolong dan meneguhkan. Kemudian yang ketiga at-tahdid, penglihatan dengan maksud ancaman. Ketiga-tiganya ini, baik at-tahdid, an-nasru wa ta'yid, al-ihata wal ilm, haruslah diiringi dengan penetapan makna apa? Penangkapan objek penglihatan dengan mata Allah. Maksudnya harus ditetapkan sifat melihat. Cuman ada tambahan-tambahannya tadi. Jadi terkadang melihat itu bermakna ancaman. Seperti kita. Ya, seperti kita. Di dalam kita terkadang kita mengancam dengan kalimat yang apa? Yang tidak harus dengan kata awas. Saya ancam kalian demikian dan demikian. Tidak harus demikian. Dia bisa mengatakan, saya melihat apa yang kamu lakukan. Jangan dikira saya tidak melihat. Awas, bagi yang mencontek saya melihat dia. Lewat CCTV. Misalnya seperti itu. Itu maknanya adalah, oh jangan hanya difahami, oh berarti Pak Guru punya mata. Faedahnya begitu. Kalimat tersebut, faedahnya adalah penetapan mata bagi guru. Bukan hanya begitu saja, tidak. Tetapi takutlah bagi yang mencontek, ini bukan hanya sekedar penetapan saya punya mata, melihat. Tetapi penetapan bahwasanya saya mengancam Anda yang mencontek. Berhentilah dari mencontek. Kemudian berikutnya faedah pengaruh dalam peribadatan yang didapatkan di dalam kedua sifat ini adalah apa? Menguatnya tiga rukun ibadah hati, mahabbah, khauf, dan roja. Karena dengan Allah kita yakin, dengan kita meyakini Allah mendengar suara kita ketika membaca Al-Quran, maka muncul roja, harapan kepada Allah agar ibadah kita dalam bentuk bersuara membaca Al-Quran diterima oleh Allah. Muncul rasa cinta kepada Allah karena Allah mencintai orang-orang yang apa? Membaca Al-Quran. Kemudian juga muncul rasa takut ketika kita menggibah dan seterusnya. Jadi menguat tiga rukun ibadah, khauf, roja, dan mahabbah. Jika tidak salah ingat, Syekhul Islam menjelaskan tiga perkara ini adalah muharrikul qulub, penggerak hati. Dan yang paling terkuatnya adalah cinta. Khauf, roja, dan mahabbah adalah penggerak hati. Paling terkuatnya untuk menggerakkan hati adalah cinta. Oleh karena itu, tidaklah seseorang tergerak hatinya untuk bertaubat, untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, untuk meninggalkan kumpulan-kumpulan buruknya dengan teman-teman buruknya kecuali kepada sesuatu yang lebih dia cintainya. Ditawarkan kepadanya kumpulan-kumpulan atau majelis-majelis yang lebih dia cintai daripada kumpulannya itu. Karena cinta adalah penggerak hati yang terkuat. Tidak ada satupun perbuatan yang sadar dilakukan oleh seorang dan orang itu berakal, waras, kecuali apa? Dasarnya adalah cinta perbuatan tersebut. Apalagi kalau perbuatan itu berulang, menjadi rutinitas, kebiasaan dia. Maka tidak bisa tidak kecuali didasari cinta. Maka seorang tidak bisa meninggalkan sesuatu yang dicintainya kecuali kepada sesuatu yang lebih dia cintainya. Biasanya demikian. Sulit seorang meninggalkan sesuatu yang dicintainya kalau tidak mendapatkan tawaran perkara yang lebih dia cintainya. Setidaknya dikatakan sulit, kalaupun tidak mustahil. Kalaupun tidak dimustahil seorang yaitu meninggalkan sesuatu yang dicintainya bukan kepada sesuatu yang lebih dicintainya. Baik, berikutnya penetapan sifat al-makruh, al-mihalu, al-kaidu. Al-makruh, satu. Al-mihalu, dua. Dan al-kaidu, tiga. Semuanya maknanya kurang lebihnya adalah tipu daya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Tipu daya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Di dalam ayat ini terdapat 1, 2, 3, 4 ayat. Definisi dari ketiga sifat tersebut adalah sebagai berikut. Definisi al-makruh, al-mihalu, al-kaidu. Menimpakan perkara yang dibenci atau bahaya kepada orang yang berhak menerimanya. Tanpa ia sangka. Yaitu tanpa orang tersebut menyangkanya. Karena melalui sebab atau cara yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Itu namanya al-makruh, al-kaidu, dan al-mihalu. Menimpakan perkara yang dibenci atau bahaya kepada orang yang berhak menerimanya tanpa disangka oleh orang tersebut karena melalui sebab atau cara yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Ketiga sifat ini merupakan sifat sempurna dan terpuji jika ada jikanya pada tempatnya. Sebaliknya bisa menjadi sifat tercela bagi manusia jika bukan pada tempatnya. Dan juga demikian menjadi sifat tercela bagi Allah jika membawakan yang bukan pada tempatnya. Dengan demikian perlu kita mengetahui pembagian makar. Makar itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji dan sempurna adalah makar atau tipu daya yang dilakukan dalam rangka membalas makar yang sejenis yang dilakukan oleh musuh. Berarti apa? Didahului, bukan mendahului berbuat makar. Jadi makar baru terpuji karena dilakukan terhadap orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk pembalasan baginya. Dalam kondisi inilah ditetapkan ketiga sifat tersebut untuk Allah Ta'ala. Karena hal ini menunjukkan bahwa sang pemilik sifat ini maha kuat, lagi maha mampu menghadapi dan membalas tipu daya musuhnya. Justru kalau musuh Allah berbuat tipu daya, kemudian Allah tidak membalasnya, maka mungkin orang akan salah paham bahwasanya Allah tidak mampu membalasnya. Ketika Allah membalas makar tersebut, al-jaza min jinsil amal, maka justru hal itu menunjukkan bahwa Allah maha kuat. Allah maha mampu menghadapi dan membalas tipu daya musuhnya. Maka ini terpuji dan sempurna. Karena sifat makar, mihal dan al-makru, al-mihal dan al-kaid itu dibawakan pada konteks ini, dalam menerjemahkan pun ada pengaruhnya. Maka untuk kehati-hatiannya setidaknya demikian, kalau kemudian menyatakan apa namanya, kalau menerjemahkan, maka ketika misalnya menerjemahkan wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi yang kita tonjolkan adalah pembalasan. Karena Allah tidak mendahului berbuat tipu daya. Allah tidak mendahului. Allah membalas mereka yang mendahului. Kan sebelumnya disebutkan wa makaru wa makarallah, dan mereka berbuat makar. Wa makarallah. Nah, wallahu khairul makirin. Kemudian yang tercela dan aib jika pelakunya memulai berbuat makar. Kalau tercela aib tentu bukan Allah pelakunya. Yaitu pelaku makar memulai berbuat makar tanpa ada sebab yang dibenarkan. Dan dilakukan terhadap orang yang tidak berhak menerimanya. Ini ciri khas makar yang tercela. Satu, dia duluan yang memulai dengan alasan yang tidak dibenarkan. Yang kedua, yang makar itu ditujukan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Maka dia zalim. Dan ini tidak boleh, makar yang seperti ini tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Sehingga kesimpulannya, ketiga sifat yang fi'liyah ini kan sifat fi'liyah, terkait dengan kehendak Allah. Ada sebab, maka Allah menghendaki untuk berbuat makar sebagai pembalasan terhadap orang yang berbuat makar. Ketiga sifat fi'liyah ini, kesimpulannya tidaklah ditetapkan untuk Allah Ta'ala secara mutlak. Artinya dalam setiap kondisi tidaklah ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Karena sifat-sifat tersebut baru terpuji bagi Allah pada suatu kondisi, yaitu jika pada tempatnya. Dan tercela pada kondisi yang lain jika bukan pada tempatnya. Jadi Allah Ta'ala disifati dengannya hanya pada kondisi yang pertama tadi. Jadi kalau ditanya kalian, apakah Allah disifati dengan sifat makar? Maka tidak boleh kita katakan ya secara mutlak. Tidak boleh kita katakan tidak secara mutlak. Maka dari itu penerjemahannya tadi, saya terjemahkan di awal judul tadi, penetapan sifat al-makru, al-mihalu, dan al-kaidu, yaitu apa? Tipu daya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Bukan sekedar tipu daya saja, tapi tipu daya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Karena memang sebagai bentuk pembalasan dari Allah Ta'ala pada orang yang berhak mendapatkannya. Faedah keimanan, tumbuhnya rasa takut mengakal-ngakali larangan Allah Ta'ala. Karena balasan itu sejenis dengan perbuatan. Kalau seorang ingin berbuat makar, yaitu merencanakan sesuatu yang membahayakan kaum muslimin misalnya, maka harusnya seorang itu takut. Takut dengan cara yang tidak diketahui oleh masyarakatnya misalnya. Harusnya dia takut. Karena ini masuk dalam definisi makar. Cuman makar yang tidak benar. Karena Kaum muslimin tidak berhak menerimanya. Jadi kalau definisi tadi makar tadi, makar bagi Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, yaitu tipu daya kepada orang yang berhak mendapatkannya, begitu maksudnya. Maka tentu ditujukan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Tapi makar yang salah kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Orang yang membuat rencana-rencana yang membahayakan kaum muslimin dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh kaum muslimin, berusaha dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh kaum muslimin, maka itu namanya berbuat makar. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah yang sahihah, walaupun orang-orang kafir berbuat makar dengan cara-cara yang canggih yang kita tidak mampu mendeteksinya, maka yakinilah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bahwasanya Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang membahayakan dengan segera bisa jadi, yang mereka justru tidak sangka-sangka. Dan di antara sunnatullah adalah ketika musuh-musuh Allah itu dalam keadaan merasa paling kuat, dalam keadaan merasa memiliki sarana yang paling lengkap, dalam keadaan merasa di atas angin, dalam keadaan merasa sudah tinggal membinasakan kaum muslimin, ketika itu dalam sunnatullah justru pertolongan Allah didapatkan kaum muslimin. Ketika mereka dalam puncak-puncak kekuatannya, justru itu siksaan yang sangat menyakitkan dan termasuk paling menyakitkan bagi musuh Allah. Ketika disiksa atau dibalas keburukannya, keburukan mereka, dalam kondisi dia merasa paling kuat dan tinggal selangkah lagi menang, dalam kondisi paling lengkapnya persenjataannya, dalam kondisi paling sombongnya, jatuh ketika dalam keadaan meninggikan diri tadi, justru jatuh dari tempat yang tinggi. Semakin tinggi tempat tersebut, semakin sakit jatuh terasanya. Semakin kaget, semakin shock. Lain kalau kematian ada di hadapan mata secara dugaan. Orang tidak seperti yang pertama tadi keadaannya. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, selama orang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah, mengambil sebab yang diperintahkan oleh Allah semaksimal kemampuan, walaupun yang didapatkan ternyata sebabnya adalah sederhana, namun yakinilah Allah maha mampu membalas tipu daya mereka, walaupun dengan sebab yang mereka anggap sepele. Oleh karena itu ayat dalam masalah perang, kita diperintahkan untuk mempersiapkan sesuatu yang sebatas kemampuan kita. Allah tidak berfirman wa'idullahum mithla quwwatihim. Allah tidak berfirman seperti itu. Dan persiapkan untuk menghadapi mereka persenjataan-persenjataan yang persis seperti mereka. Mereka punya nuklir, kita harus punya nuklir. Mereka punya pesawat, kita harus punya pesawat. Mereka punya kapal induk, kita harus kapal induk. Tidak demikian, tidak harus. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah, kemudian mengambil sebab, tidak malas, mengambil sebab berusaha menghadapi mereka dengan semaksimal kemampuan kita, kita bertawakal kepada Allah. Kemenangan itu anugerah dari Allah. Bukan letaknya pada persenjataan. Seperti itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.